Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, qauluhu perkataan Ibnu Hisyam wa banuna dan kata banun. Ya, ini kita masih membahas isim-isim yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kita sampai dalam pembahasan kata banun di sini. Ya, banun ini dijelaskan hada jamakun. Ini adalah bentuk jamak. Banun ini jamak. Lebih dari dua. Mufraduhu, bentuk mufradnya ibnun. Artinya anak, ibnun. Lakinnahu, akan tetapi kata ibnun ini lam yaslam, tidak selamat, ba'dal jam'i, setelah dijamakkan, minat taghyiri, dari perubahan. Jadi kata ibnun, ketika dia dijamakkan, terdapat atau terjadi perubahan di situ. Faqad hudifat, sungguh telah dihapus, minhu, dari kata ibnun, al-hamzatu, huruf hamzahnya, ketika dijamakkan. Wataharrokatil ba'u, dan huruf ba'nya berharokat. Situ makanya dia tidak termasuk jamak mudzakkar salim. Ya, karena diantara sebabnya terdapat perubahan ketika dijamakkan. Dia tidak salim. Perubahannya dihilangkan huruf hamzahnya dan ba'nya berubah harokat. Yang tadinya sukun menjadi fathah. Ibnun jadinya banun. Nah, faulhiqa, sehingga kata banun ulhiqa dikelompokkan, bijam'il mudhakari salimi, dengan jamak mudhakar salim, fi i'arabihi, di dalam i'arabnya, bilhurufi, dengan huruf-huruf. Jadi dia bukan jamak mudhakar salim, tapi mulhaq bijam ilmu dakari asalim. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, amlahul banatu walakumul banuna. Ini surat At-Tur al-ayah at-tasi'ah wa-thalathun, ayat 39. Artinya, amlahul banatu, apakah untuk Allah itu anak-anak perempuan, walakumul banuna, dan untuk kalian anak laki-laki, al-banun. Nah, ini dilihat aja tafsirnya. Penjelasan dari ayat ini. Syahidnya di sini ada kata al-banun. Yang dia mulhaq bijam'il mudzakkari as-salim. Kemudian waqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. An-Nahl al-ayah ats-tsaniyah was-sab'un. Dan dia, Allah, telah menjadikan untuk kalian, min azwajikum, dari istri-istri kalian, banina, anak-anak, wa hafadatan, dan cucu-cucu. Syahidnya banin. Kemudian waqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, amaddakum bi an'amin wa banina. Asy-Syu'ara al-ayah ats-tsalitsah wa tsalatsun wa mi'ah, ayat 133. Allah taala mengatakan, amaddakum, dia Allah menganugerahkan kepada kalian, bi an'amin, dengan nikmat-nikmat, wa banina, dan dengan anak-anak. Di sini ada kata banin. Fafil ayatil ula, maka pada ayat pertama, mubtada'un muakhorun, dia adalah mubtada' muakhor. Pada ayat tadi, amlahul banatu walakumul banuna. Al-banun di sini mubtada' muakhorun. Marfu'un bilwawi, marfu' dengan wawu. Liannahu mulhaqun bijam'il mudhakari as-salim. Wa fithaniyah, dan pada ayat kedua, fithaniyati, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafaratan. Banina di sini maf'ulun bihi, Ya maf'ul bih mansubun li ja'ala, mansub dengan sebab kata ja'ala. Ja'ala lakum min azwajikum banina maf'ul bih. Wa alamatun nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya dengan ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salim. Wa fi tsalitsati, dan pada ayat ketiga yang dijadikan contoh. Amaddakum bi'an'amin wa banina. Majrurun, dia majrur. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, tanda jarnya dengan ya, banin. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salim. Nah, ini tentang kata banun. Kemudian qala al-malif qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisyam, wa illiyuna, dan kata illiyun. Apa maksud atau apa makna illiyun? Huwa, dia adalah ismun, satu nama, li a'lal jannati, untuk surga yang paling tinggi. Illiyun. Jadi illiyun adalah nama untuk surga yang paling tinggi. Wa huwa fil asli jam'un, pada asalnya dia adalah jamak. Illiyun, ini asalnya jamak. Thumma summiya bihi, kemudian summiya bihi, dijadikan nama untuk surga yang tertinggi itu. Nah, jadi asalnya jamak tapi dijadikan nama. Falidha, maka oleh karena itulah, ulhiqa bihadzal jam'i, dia dimulhaqkan dengan jamak ini, jamak mudzakkar salim. Fa'uriba i'rabahu, dan di'irab dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi illiyina wa ma adraka ma illiyuna. Al-Mutaffifin, al-ayah al-thaminata asyrata wa at-tasi'ata asyrata, ayat 18 dan 19. Kalla, sekali-kali tidak, inna kitab al-abrari, sesungguhnya kitab dari al-abrar, orang-orang baik, lafi, sungguh ada di illiyin, ada di illiyin, nama surga yang paling tinggi itu tadi yang dijelaskan oleh penulis di sini. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah kamu apa illiyun itu? Ya, jadi di sini ada kata illiyin dan illiyun. Fal'ula, maka untuk contoh pertama, lafi illiyin majruratun bilya'i, dia majrur dengan ya. Li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkari as-salim. Wa tsaniyatu, dan pada contoh kedua, wa ma adraka ma illiyun, dia marfu'atun bilwawi, marfu dengan wawu. Ala annaha khobaru ma, karena dia sebagai khobar dari ma. Ma illiyun, jadi ma sebagai mubtada, illiyun khobarnya. Marfu alamatu rafihi alwawu, liannahu mulhaqun bijam'il mudzakkari as-salim. Nah, ini jadi illiyin atau illiyun, dia mulhaqun bijam'il mudzakkari as-salim, dengan sebab asal jamak tapi kemudian dijadikan nama. Berarti kan bukan jamak jadinya, sehingga enggak terpenuhi untuk dikategorikan ke dalam isim jamak mudzakkar salim, karena dia bukan jamak. Kemudian qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisyam, wa syibhuhu, dan yang semisalnya, ai syibhu illiyina, maksudnya yang semisal dengan illiyin, yang serupa dengan illiyin. Serupa dengan illiyin, mimma huwa fil asli jam'un, dari kata yang pada asalnya jamak. Thumma summiya bihi, kemudian dijadikan nama. Berarti kan jadi bukan jamak. Ka zaiduna alaman, seperti kata zaidun yang dijadikan nama orang. Namanya zaidun, satu orang, tapi diberi nama dengan kata zaidun. Berarti kan dia sendiri, tunggal, bukan jamak. Fataqulu, sehingga kau katakan, hadza zaiduna, ini adalah si zaidun. Wa ra'aitu Zaidina. Aku melihat si Zaidin. Wa marartu bi Zaidina. Dan aku melewati si Zaidin. Fatu'rabu fatu'ribuhu. Sehingga engkau mengi'rab kata Zaidun ini. I'rab hadzal jam'i, i'rab jamak mudzakkar salim ini. Nah, alasan itu tadi dia dijadikan nama bukan jamak. Kemudian qala al-mu'allif qauluhu perkataan beliau Ibnu Hisyam kal jam'i seperti jamak. Maksudnya jamak mudzakkar salim. Ini khabarul mubtada'i. Dia adalah khabar mubtada sebagaimana disebutkan di awal pembahasan tentang isim-isim mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa huwa qawluhu ulu, yaitu mubtada perkataan Ibnu Hisyam ulu. Wa ma'utifa 'alaihi, dan yang diatofkan kepada kata ulu kama taqaddama sebagaimana telah lewat, ai maksudnya adalah jami'u ma dzukira, semua kata yang disebutkan ini kal jam'il mudzakkari salimi, seperti jamak mudzakkar salim fi i'rabihi bil hurufi, berkenan dengan i'rab dia dengan huruf-huruf. Jadi kata-kata ini semuanya seperti jamak mudzakkar salim di i'rab dengan huruf, yang berarti merupakan tanda cabang. Nah, ini tentang kata banun, iliyun, wasibahuhu, wallahu a'lamu bissawab.